Ma RI Wala RI disingkat Malawi. Satu, tidak ada malapetaka 15 Januari. Gerakan 15 Januari adalah shock terapi untuk RI yang sudah mulai parah penyakitnya. Malari adalah nomenklatur diagnosis dari para penguasa yang tidak merasa sakit dengan penyakitnya, yang merasa sehat di dalam sakitnya. Dua, dalam bahasa Arab, ma artinya tidak. Khusus untuk kalau ketemu kata kerja lampau. Ma artinya juga bukan kalau ketemu kata benda. Kata benda yang konkret maupun kata benda abstrak. Adapun la artinya adalah tidak. Untuk kata kerja sedang atau present continuous tense atau sekarang. Maka malari berarti dua kali tidak RI. Dan satu kali bukan RI. Tidak RI konteksnya waktu, bukan RI spektrumnya ruang. Tidak RI artinya tidak mengerjakan sesuatu yang menandakan bahwa ia RI. Coba Anda hayati di keliling sekarang. Mana RI-nya itu mana? Nah, itu juga bukan RI. Itu namanya BG, bengok-bengok gitu. Bukan RI artinya karena tidak pernah bekerja sebagai RI, dengan RI, dan untuk RI. Maka akhirnya, ia benar-benar menjadi bukan RI. Tiga, bukan RI bahasa Arabnya mari. Tidak RI bahasa Arabnya lari. Jadi mari walari disingkat malari. Ini semua bukan RI karena melihat perilakunya. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia adalah RI. Setahu saya bukan ini yang dulu diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau kita lihat pendek jangkauan pikirannya, kalau kita lihat dangkal internalisasi intelektualnya, melihat pendek pencapaian rasionalnya, sama sekali tidak tercermin bahwa ini semua adalah RI. Apalagi melihat selera artisnya, apalagi melihat selera artistiknya yang sangat rendah di dalam memilih pemimpin. Melihat terlalu gampangnya mereka ditipu, terlalu rentannya terhadap disinformasi, terlalu gampangnya untuk kagum dan terpesona, terlalu ringkihnya ditelan oleh pencitraan, dan terlalu kerdilnya diperdaya oleh pemalsuan. Empat, apalagi melihat semakin lemahnya mental mereka, melihat ringkihnya jiwa mereka, langsung mereka dengan mudah ditelan oleh sihir-sihir nasional dan gendam serta sirup global. Apalagi kalau melihat sinismenya mereka yang levelnya sudah sakit jiwa terhadap kebaikan, kesucian dan ketulusan. Tidak mungkin yang kayak sekarang ini adalah RI. Ini pastilah mari walau. Apalagi melihat penolakannya yang mendalam terhadap kebinekaan, penolakan diam-diam maupun terang-terangan, pernyataan penerimaan yang muatannya adalah penolakan, ekspresi keutuhan dan kebersamaan yang ternyata isi dalamnya adalah kebencian dan permusuhan. Apalagi kalau kita melihat situasi semakin tidak saling percaya di antara mereka, antara manusia, kelompok dan lembaga-lembaga. Melihat semua orang tidak bisa lagi percaya karena memang setiap orang semakin tidak bisa dipercaya. Setiap memegang mikrofon di panggung berteriak lantang, saya Indonesia, saya untuk Indonesia, tetapi yang ia lakukan adalah Indonesia untuk saya. Kami abdi rakyat, kami bekerja untuk rakyat, tapi praktek sehari-harinya adalah merampok Indonesia untuk golongannya. Lima, apalagi melihat pemalsuannya yang habis-habisan terhadap persatuan dan kesatuan, manipulasi pemahaman terhadap pembangunan, tipu daya pengertian tentang kemajuan, anak-anak cucu-cucu yang belum lahir dicampakkan ke dalam jurang hutan. Undang-undang dan peraturan diciptakan untuk mempermudah dan melegalisir perampokan. Alkisah, konon, syahdan, sebenarnya itu bukan lahir, itu pasti mari walau. Belum lagi tiang listrik pun dimabaknya, tabraknya. Teknologi pencurian tidak terjangkau oleh ilmu dunia. Strategi perampokan tak terpahamkan oleh ilmu pengetahuan sampai pun yang paling garda depan. Syariat kemunafikan, thariqat hipokrisi, makrifat kemusyrikan, terhadap matematika yang suci, terhadap rasionalitas yang sakral, tidak pernah dibayangkan atau disimulasi bahkan oleh para malaikat maupun setan. Dia yang menyebut dirinya RI ini iblis-iblis berpakaian malaikat, setan-setan berkostum Jibril, sesekali pakai kaos oblong supaya tampak ingkar. Terkadang pakai sandal jepit agar kelihatan seperti Israfil. Dan di saat lain masuk got sehingga bagaikan Israfil. Nilai-nilai jungkir balikkan jumlah korupsinya triliunan kali lipat dibanding yang direkomendasikan oleh setan. Sampai akhirnya iblis panglima setan mengajukan pensiun dini. Sebab tahu diri ukuran godaan mereka kepada manusia untuk berbuat jahat, lari dan busuk sudah jauh dilampaui oleh mariwalan. Bahkan korupsinya sudah jauh merajalela sebelum proposal iblis diajukan kepada manusia. Jadi mustahil kalau ini adalah RI, ini bukan RI. Sejak semakin lingsir memasuki kermana, pagi beranjak siang, siang memanjat sore, senja menyodorkan dirinya ke mulut kegelapan, tetapi fajar menutupinya. Cahayanya semburat di kerudung rahasia. Hidup adalah pergiliran kematian diiringi oleh menetasnya kelahiran. Kebanyakan orang hari ini berduyun-duyun memasuki kuburan zaman bersamaan dengan sedikit orang lainnya yang dilatih untuk mempersiapkan kelahiran. Yang sedang berkumpul di ruangan ini di lintas Gajah Mada, Yogyakarta. Tapi mereka tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang berani membayangkan. Tidak ada yang nekat memimpikan. Tidak ada yang melihat mereka. Tidak ada yang menemukannya. Juga tidak ada yang mempercayainya. Tetapi Maha Sutradara Jagat Raya telah melahirkannya. Telah melahirkan mereka dengan dua bekal di kandungan jiwa dan aliran darahnya. Yakni mereka dilahirkan karena Tuhan mencintainya dan Tuhan menuntun karena mereka pun mencintai Tuhannya. Hakikat mari walari adalah amru. Syariat mari walari adalah jebol dan terpuruk. Adapun tarekat RI yang sejati adalah kelahiran. Marifat RI yang benar-benar RI adalah kebangkitan. Kemarin malam saya sholat kepada Ratu Sabah di Gunung Dia. Tidak diterima, malah yang menemui saya adalah jin iblis. Saya juga sholat ke Ratu Sima di Kawar Merapi dekat rumah Bapak saya. Yang keluar menerima saya malah Basio. Tapi saya tidak putus asa. Saya sholat ke Buken Dedes yang cantik jelita bagaikan Ibu Pertiwi, yang sepanjang hidupnya diperistri secara paksa, diperkosa secara bergiliran, bahkan sekarang diperkosa bersama-sama. Sebagaimana nasib RI yang terlunta-terlunta-lunta menjadi mari-walari, tetapi yang membukakan pintu kerajaan barzah malah Asmuni. Asmuni bin Asfandi, keturunan Kito Bukiran, yang dulu dicabut ilmunya dan dimanyahkan oleh Mbah Kit Ronopati. Tapi tidak masalah, saya manusia RI sejati. Saya, profesi saya adalah memanggul masalah. SOP hidup saya adalah mengatasi masalah dengan cara menanggap masalah. Regulasi utama karir saya adalah berjuang untuk menjadi manusia masalah. Dan kewajiban utama saya adalah memilih pemimpin yang bermasalah. Kemudian mencita-citakan pemimpin baru yang lebih bermasalah. dan akhirnya mengangkat pemimpin yang lain lagi yang ahli masalah. Dan puncaknya nanti semua bangsa yang bukan RI ini akan melantik masalah itu sendiri menjadi pemimpin tertinggi. Jadi perjumpaan saya dengan Jin Ifrit, Basil dan Asmuni bagi saya bukan masalah, tetapi tetap saya bermasalahkan. Saya bertanya kepada Jin Ifrit, Mas Ifrit, tolong kasih tahu apa pendapat Bu Ratu Sabah di Wonosobo tentang RI. Dan saya bertanya kepada Mbak Basio, Mbak Basio, tolong kasih tahu saya apa pandangan Bu Ratu Sima tentang RI. Dan saya bertanya kepada Asmuni, bagaimana Bu Ken Dedes melihat RI? Jawaban mereka bertiga ternyata sama persis. Mangso bodoh, kerang kok nganggo blangkon, wis gerang-gerang kok takon. Takbir. Tapi tiba-tiba ada suara menyusul jawaban itu, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Saya kaget dan menoleh ke arah sumber suara itu. Ya ampun, ternyata Sultan Tuban, Syekh Malaya, Pangeran Abdurrahman, Berandal Lokajaya, saya taklim dan ngapurancang kepada beliau, Sendiko Kanjeng Sunan, kata saya. Beliau tidak menyambut, tetapi terus menyatakan jawaban-jawabannya yang tidak saya minta. RI yang paling tahu urusan RI. Kamu tidak begitu RI, kamu tidak tahu apa-apa tentang RI. Tidak ada gunanya RI zaman now bertanya kepada RI zaman old. RI zaman now sudah mantap dengan takabur republiknya. RI sudah yakin dengan pura-pura Pancasila. RI sudah gagah perkasa dengan pemalsuan demokrasi. Dan lagi yang bertanya kepadaku adalah kamu. Sementara RI tidak bertanya apa-apa kepadaku. RI tidak butuh pertanyaan, apalagi jawaban. RI tidak punya stok pertanyaan sehingga tidak pernah membutuhkan jawaban. Tapi saya coba membantah. Saya bertanya sebagai RI Kanjeng Sunan. Sunan Kalijogo berteriak, tapi kan kamu bukan RI. RI tidak mengenalmu, RI tidak mendengar suaramu, apalagi melihat wajahmu. Bagi RI kamu tidak ada. Jangankan kamu, bagi RI Tuhan pun tidak ada. Yang ada adalah Tuhan. Bagi RI apapun saja tidak ada kecuali nafsu dan keserakahannya sendiri. Setiap barang-barang dan harta benda yang dirakusinya. Bagi RI tidak ada Tuhan, malaikat atau nabi. Bagi RI tidak ada akal, tidak ada logika, apalagi akhlak. Bagi RI tidak ada martabat, tidak ada harga diri. Bagi RI yang hanya ada hanya satu, Wani Biro. Mata RI hingga bisa di mana saja hatinya bertanya saya dapat apa? Berani kasih mahar berapa? Telinga RI mendengar apa saja, pikirannya berkata apa untungnya untuk saya? RI adalah tanah air yang bernegara. Yang ada adalah yang tidak bernegara. Yang ada pada RI hanya pemerintah yang dipikirnya dia adalah negara. Yang ada di RI adalah pemerintah yang berpikirnya perusahaan. Dan di dalam pemerintahan itu yang ada adalah pejabat-pejabat dengan perusahaan-perusahaan kelompok dan pribadi masing-masing yang numpang di kantor-kantor pemerintahan. Yang ada di RI adalah sindikat-sindikat sistemik dan struktural yang bekerja mengakali negara dan merampok tanah air. RI sudah mantap, yakin dan gagah dengan itu semua. Tidak ada manfaatnya kamu menemui kami para leluhur. Kami para orang tua hanya mendoakan agar kalian yang berkumpul di sini tetap mengingat kami agar supaya kalian tidak hancur. Terakhir. Tapi saya tetap tidak berputus asa. Saya terus bertanya, Kanjeng Sunan sebenarnya penyakit RI itu apa kok? Konstitusinya, sistemnya, atau manusianya? Berandal Lokajaya menjawab, manusia merusak sistemnya, sistem merusak manusianya. Apakah itu penyakit akal pikiran, mental, budaya, atau spiritual? Berandal Lokajaya menjawab, kalau yang sakit akal pikirannya namanya gila. Kalau yang sakit mentalnya namanya sakit jiwa. Kalau yang sakit budayanya namanya edan. Kalau yang sakit spiritualnya namanya jahiliyah. Kalau yang kamu alami sekarang adalah prajahiliah. Jahiliah pun belum. Hewan saja tidak serakah, karena alam dan binatang sepenuhnya dirimut oleh Tuhan. Hukum rimba sangat indah ekosistemnya. Hukum rimba sangat seimbang metabolismenya. Sedangkan hukum manusia tidak punya keseimbangan. Dan hukum negara, matanya juling, kakinya pincang. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka membengkak berbagai macam penyakit, dan Tuhan menambahi dan menambahkan penyakit-penyakit mereka. Lambat atau cepat, demi keseimbangan dan penyeimbangan, balasan akan tiba pada Jakarta. Balasan berupa hidayah bagi yang masih siap menerimanya, atau adab bagi para penghuni zona nyaman, zona yang nyaman dalam pengingkaran kepada Tuhan. Jadi Kanjeng Sunan, apa yang harus saya lakukan, atau sekurang-kurangnya apa yang mungkin saya katakan kepada RI sekarang ini? Sunan Kalijogo menjawab, sawa'un alaihim amdal lahum amlam tudirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, kamu omongin, kamu ulang tahun malari, atau kamu peringatkan, tidak akan mereka dengarkan. Mereka tidak akan percaya kepadamu. Jadi bagaimana dong, Bro? Jadi bagaimana dong, Mbak? Sumum bukmun, omun, fahum belajar jiru. Tidak usah ngomong bagaimana. Mereka pijak, bubler, bebal, dabel, buta kuli, dan tidak akan bisa kembali. Berubah judulnya. Sebentar, Kanjeng Sunan tidak bisa kembali kemana, atau tidak bisa kembali menjadi apa? Sunan menjawab, tidak bisa kembali ke diri. Paling pol nganjur dan kekosongan. Tidak bisa kembali menjadi RI, bertele-tele, mari wala. Tapi saya tidak mau kalah. Tapi saya tidak loh, Kiai Brandal. Saya berseksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya berseksi Muhammad adalah duta besarnya. Saya berseksi bahwa ini semua yang aku alami akhir-akhir ini bukan RI. Wa ala alihi wa ashabihi, sama sekali bukan RI. Dan kemudian saya bersaksi bahwa mustahil Tuhan terus saja membiarkan ini. Mustahil semua makhluk di telaga Nusantara, malaikat, jin, leluhur, sesepuh, mawali, masyayikh, mustahil mereka tidak cemas menyaksikan mari walai. Alam dan waktu sudah menyusun irama. Reformasi yang sejati akan terjadi, apapun namanya. Evolusi yang dipercepat, restorasi, rekonstruksi, revolusi, apapun, tapi akan menjadi isi zaman esok hari. Mari walari, semakin terjun ke jurang kegelapan malam hari,